لا يقبل مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kemudian pada ayat setelahnya disebutkan, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali ad-dallun, kecuali orang-orang yang sesat. Maka pada bab ini Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dua permasalahan pada bab ini, yaitu yang pertama merasa aman dari makar Allah, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah. Nah, seorang yang beriman itu tidak boleh merasa aman dari makar Allah dan juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dan disebutkan di sini dua pembahasan ini pada kitab Tauhid, sebab dua perkara ini merupakan dosa, bahkan dia adalah dosa besar, dan dia bisa mencacati tauhid, cacat tauhid seseorang ketika ada pada dirinya perasaan aman dari makar Allah dan juga ada pada dirinya berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua ini adalah dosa besar dan dia mencacati tauhid. Oleh karena itu disebutkan pada pembahasan kitab tauhid, sebab dua perkara ini itu bisa mengurangi tauhid seseorang. Baik, yang pertama telah kita bahas merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita telah sebutkan bahwa perilaku ini merupakan sifat orang-orang kafir. Ya, sifat orang-orang kafir itu selalu merasa aman terhadap makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya, ya, berkaitan dengan ayat ini, ayat yang kita baca pada awal bab ini berkaitan dengan orang kafir sebagaimana yang telah kita bahas. Baik, dan juga kita telah terangkan apa itu yang dimaksud dengan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas ya apa itu makar Allah, apa yang dimaksud makar makar Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud makar Allah? Ya, azab yang Allah kirimkan, azab yang Allah datangkan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya dalam keadaan min haitsu la yashkur, dalam keadaan orang itu tidak sadar, tidak merasa. Ya, ini yang bahaya sekali. Ya, maka siapa yang merasa aman dari makar Allah yang seperti ini menunjukkan orang itu tidak punya rasa takut. Kalau dia tidak punya rasa takut, otomatis tauhidnya berkurang dan cacat. Adapun orang yang beriman dan bertauhid, ketika mereka melakukan maksiat, maka mereka dipenuhi rasa takut kepada Allah, jangan sampai azab Allah menimpa mereka. Ya, dan telah kita sebutkan ya bagaimana para sahabat. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, baik, adalah berputus asa dari rahmat Allah. Ini lawan dari yang pertama ya. Yang pertama merasa aman. Ketika dia berbuat dosa, bahkan bergelimang dalam dosa, dia justru merasa aman dari azab Allah, sehingga tidak terbetik sedikit pun dalam pikirannya untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa merasa aman dia terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, sehingga dia tetap berada dalam maksiat. Adapun yang kedua, ya, berputus asa. Ketika dia jatuh dalam maksiat besar, kemudian dia selalu merasa tidak ada ampunan sudah ini. Dia takut kepada Allah. Ada rasa takutnya, merasa aman dari makar Allah, tetapi ada sifat berputus asa. Kayaknya sudah tidak ada harapan. Ya, sudah terlalu besar dosa yang saya lakukan. Sudah terlalu durhaka kepada Allah. Takut dia, tetapi dikalahkan oleh perasaan berputus asa. Ini juga tidak boleh. Ya, khairuddin azzakumullah. Oleh karena itu beliau sebutkan, ya, makanya seorang yang beriman, ketika dia beribadah kepada Allah, harus ada padanya dua rukun ibadah ini, ya, dan tidak boleh dihilangkan salah satunya, yaitu al-khauf war-raja. Al-khauf war-raja. Al-khauf yaitu selalu merasa takut terhadap azab Allah, selalu merasa khawatir amalnya tidak diterima. Nah, ini yang ada pada pembahasan pertama. Kemudian harus ada raja. Raja artinya apa? Harapan. Selalu punya harapan. Ketika dia bermaksiat, dia punya harapan, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosaku. Ya, ketika dia bermaksiat kemudian merasa dirinya sudah berukuran dosa, maka dia punya harapan besar, Allah, kalau saya bertobat Allah akan ampuni. Ada harapan. Ya, harus ada dua ya. Harus ada dua ini. Baik. Seseorang yang hanya punya rasa takut dalam beribadah tapi tidak punya rasa harap, maka dia akan jatuh dalam pemikiran khawarij. Jelas? Dan orang yang hanya punya harapan tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, jatuh dalam pemikiran murjiah. Jelas? Makanya ada ungkapan ulama, man 'abada Allah bil khawfi faqad fa huwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruri, khawarij. Nah, kenapa? Sebab Khawarij itu bukan orang yang tidak takut kepada Allah. Khawarij itu bukan orang yang tidak takut kepada Allah. Mereka justru rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa. Akhirnya dia mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengekalkan pelaku dosa besar dalam neraka. Itu manhaj ya kan? Manhaj Khawarij yang terhadap pelaku dosa besar itu kafir dan kekal dalam neraka. Apa yang mendasari mereka mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena rasa takut kepada Allah. Takutnya mereka berbuat dosa. Takutnya mereka jatuh dalam pelanggaran agama. Sehingga apa? Siapa yang jatuh dalam dosa besar, sudah kafir dia. Kenapa? Sudah kurang ajar kepada Allah. Kafir sudah. Iya kan? Dan kekal sudah dia. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah yang membuat mereka berkeyakinan seperti ini. Paham? Bisa dipaham? Iya. Rasa takut yang mendominasi. Makanya kalau ada orang yang berbuat dosa di kalangan mereka, ya tidak segan-segan mereka menyembeli. Kenapa? Ini kurang ajar betul sama Allah ini. Rasa takut yang luar biasa. Sehingga kapan mereka melihat orang melakukan maksiat, ini tidak benar ini. Harus dihilangkan di muka bumi. Masa hidup di bumi Allah bermaksiat, ya? Sehingga selat pelaku dosa besar semuanya dianggap keluar dari Islam dan kekal dalam neraka, tidak mungkin masuk surga, ya kan? Sebaliknya Murji'ah, kalau Murji'ah harapannya yang terlalu besar, harapannya yang mendominasi, terlalu tinggi harapannya kepada Allah. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pengasih, Allah punya rahmat besar, sehingga sekurang ajar pun manusia Allah maha pengampun. Sehingga sekurang ajar pun manusia kepada Allah, tetap apa? Menurut mereka mukmin kamilul iman, tetap beriman dan sempurna iman. Kenapa? Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Jangan kita kafir-kafirkan mereka. Jangan kita masukkan mereka dalam neraka. Kenapa? Allah maha penerima taubat. Terlalu besar harapannya. Tapi rasa takutnya tidak ada. Jelas? Ya. Adapun orang yang bertauhid berada di pertengahan. Ketika mereka melakukan dosa, maka yang muncul adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ketika mereka ingin bertobat kepada Allah, yang muncul adalah rahmatnya Allah, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan dua pembahasan ini dalam satu bab. Disatukan dalam satu bab. Kenapa? Sebab dia tidak bisa dipisahkan. Harus bergandengan ini. Al-khawf wal-raja. Perasaan takut dari azab Allah dan tidak berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata penulis wa qawlu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Jika ayatnya Allah menyebutkan tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat, artinya melenceng dari jalan yang lurus, menempuh jalan yang salah. Ya, maka kalau begitu berputus asa dari rahmat Allah adalah sebuah pelanggaran dalam agama, dan dia adalah sebuah dosa. Bahkan dia adalah dosa besar. Sebagaimana akan datang nanti penyebutannya dalam kitab ini. Ikhwana fillah barakallahu bikum. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan samatul kuffar. Alamatul kuffar, tanda orang-orang kafir, ciri orang kafir. Sebagaimana merasa aman dari azab Allah itu juga merupakan ciri orang kafir. Ya. Jadi merasa aman, berputus asa dari rahmat Allah itu ciri orang kafir. Sebagaimana merasa aman dari azab Allah, maka Allah itu juga ciri orang kafir. Sehingga siapa yang bersifat berperilaku dengan perilaku dua perilaku ini, berarti dia telah berperilaku seperti perilakunya orang kafir. Otomatis tauhidnya salah, berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala menisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Allah, ya, menyebutkan tentang ucapan ayah Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ya'qub dalam Al-Quran, ya bunayya dhahabu, wahai putraku. Ya, putra Nabi Ya'qub yang telah melakukan makar terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka Nabi Ya'qub berkata kepada mereka, ya bunayya, wahai anak-anakku. Ya, dan bunayya, kata bunayya itu panggilan untuk anak yang tersayang. Panggilan untuk anak yang tersayang. Bunayya. Barakallahu fikum. Padahal Nabi Ya'qub tahu bahwa mereka-mereka inilah yang mencelakakan Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub tahu. Tetapi Nabi Ya'qub tetap memanggil mereka dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anak-anak yang kusayang. Idhabu, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Pergilah kalian mencari, tahassas artinya mencari-cari berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, kemana gerangan mereka berdua. Ya, jadi Nabi Ya'qub tahu bahwa Nabi Yusuf tidak meninggal. Saudara-saudaranya kan melaporkan kepada Nabi Ya'qub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala dengan membawa pakaian yang berlumuran darah palsu. Tapi Nabi Ya'qub tahu tidak. Ada wahyu dari Allah dan Nabi Ya'qub tahu bahwa mereka ini berbuat makar. Ya, maka Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub berkata, ya bunayya, wahai anak-anak yang kusayang, idhabu, pergilah kalian semuanya mencari-cari berita di mana gerangan Nabi Yusuf dan saudaranya berada. Saudara kandungnya, ya, Nabi Yusuf. Adapun yang mereka ini bukan saudara kandung Nabi Yusuf. Ya. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Pergilah kalian mencari di mana keberadaan Yusuf dan saudaranya. Wala ta'asu bi rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Nabi Yusuf tahu, Nabi Yakub tahu, Nabi Yusuf masih hidup. Namun tidak tahu di mana keberadaannya. Maka disuruh mereka untuk mencari dan diingatkan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi Yakub, innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sebab tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali kaum yang kafir. Orang-orang yang kafir. Ya, maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, itu merupakan ciri orang kafir. Seorang beriman tidak pantas dan tidak layak untuk memiliki perilaku seperti ini. Jelas? Barakallahu fikum. Saya azadul. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu biasanya terjadi pada dua keadaan, dan banyak manusia pada dua keadaan ini ditimpa al-qulub, ditimpa putus asa. Ya, yang pertama ketika tertimpa kesulitan-kesulitan dunia, ketika mereka tertimpa kesulitan dunia dan sudah lama tidak ada jalan keluar dari Allah, disitulah apa? Muncul putus asa. Tidak ada sudah harapan. Ini kan kata apa? Kata yang menunjukkan putus asa. Tidak ada sudah. Tidak ada lagi harapan. Mustahil sudah. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa orang itu sudah ditimpa sifat putus asa. Nah, dan ini tidak layak. Ketika seorang hamba tertimpa kesulitan dunia, maka pasti ada jalan keluar. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Dan jalan keluar itu semakin cepat ketika seorang hamba semakin sabar. Semakin sabar, semakin karib, semakin dekat itu jalan keluar. Iya. Yang jelas dalam setiap perkara musibah, dalam setiap kesulitan dunia yang dialami oleh seorang hamba sebagai ujian dari Allah, itu mesti ada jalan keluar. Ya, tinggal kesabaran. Nah, ketika seorang hamba belum juga dibebaskan oleh Allah dan sudah lama kesulitan itu, disitulah apa? Muncul al-qunut tadi. Barakallahu fikum. Maka ini adalah perkara yang mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Baik. Oleh karena itu, ikhwan fi din azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang, melarang nabinya, Nabiullah Ibrahim, untuk berputus asa dari rahmat Allah pada perkara dunia ini, pada perkara musibah, kesulitan dunia ini. Allah melarang nabinya, Nabi Ibrahim. Ya. Di mana larangannya? Di ayat yang disebutkan oleh penulis ini. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang tersesat, telah melenceng dari jalan yang lurus. Nah, ikhwan fillah, ayat ini yang disebutkan oleh penulis ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Silakan baca ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini, baca ayat sebelumnya, di situ menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Beritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad." Siapa yang dimaksud mereka? Ya, kita ini. Beritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mereka umat Muhammadku, tentang Doifi Ibrahim, tentang tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh tamu-tamu. Siapa tamu yang datang? Malaikat. Malaikat yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab malaikat bisa berubah bentuk menjadi manusia dengan izin Allah. Maka di saat itu mereka datang, ya, kemudian bertamu ke rumah Ibrahim. Nah, kata Allah, beritakan, kabarkan kepada mereka tentang tamu Nabi Ibrahim ini. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ketika mereka-mereka masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim, maka ketika mereka masuk, فَقَالُوا, mereka berkata سَلَامًا. Mereka berkata salaman, artinya mereka memberi salam. Sebelum masuk, mereka memberi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini adab dalam memasuki rumah orang. Salam dulu sebelum masuk. Kalau sudah memberi salam, tidak ada jawaban, boleh masuk? Tidak boleh. Salam lagi, yang kedua kalinya. Kalau tidak ada jawaban, boleh masuk? Belum, tidak boleh masuk. Salam lagi, ketiga kali. Kalau tidak ada jawaban, apa yang dilakukan? Pulang. Tiga kali saja. Itu adab bertamu ke rumah orang. Tiga kali salam, tidak ada jawaban, berarti boleh jadi orangnya tidak ada. Kalau orangnya tidak langsung salam terus, jadi boleh jadi tidak ada jawaban, tidak ada orang di dalam. Ya. Kalau tidak ada, buat apa salam terus? Boleh jadi orangnya ada di dalam, namun orangnya tidak mau menerima tamu, sehingga dia tidak jawab. Ya kalau begitu, dia tidak mau menerima tamu, pulang. Jelas? Yang jelas, tiga kali sudah pulang. Dan itu tuntunannya Nabi. Demikian Rasulullah memberikan contoh. Jangan sudah salam tiga kali, akhirnya jawab, tambah lagi bel. Salam plus bel. Belnya pelak-pelak, tidak berhenti. Nah, adab dalam bertamu, apalagi di siang hari orang tertidur. Ya, barakallahu fiik. Nah, Nabiullah Ibrahim memberi salam. Salam dia. Kemudian malaikat memberi salam, Nabi Ibrahim menjawab. Setelah Nabi Ibrahim menjawab, Nabi Ibrahim mempersilahkan masuk. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan hidangan yang istimewa. Kenapa? Tamu. Anda adalah tamu. Nah, Nabi Ibrahim itu belum tahu bahwa mereka adalah malaikat. Ya, dihidangkan tamu. Seandainya Nabi Ibrahim tahu mereka malaikat, untuk apa menyembeli ijen? Untuk apa menyembeli sapi? Malaikat tidak makan sapi. Ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu mereka malaikat, dikira manusia biasa yang bertamu. Maka Nabi Ibrahim menjamu mereka dengan memotongkan faja'a bi'ijlin samin, memotongkan ijl. Apa itu ijl? Anak sapi yang gemuk. Kenapa anak sapi, Ustaz? Anak sapi itu mahal. Kalau di negeri Arab, mereka paling suka anak sapi daripada induk sapi. Makanya anak sapi mahal. Kalau antum kiamat, anak sapi itu mahal sekali. Kalau sapi yang kita pakai kurban itu murah itu. 50 ribu satu kilo. Tapi kalau anak sapi, wah mahal sekali, sampai 100. Makanya yang dihidangkan yang terbaik kan, yang lebih bagus, ijri, anak sapi, dan bukan anak sapi yang sedang, samin, yang sangat gemuk, dihidangkan. Ya, ketika dihidangkan, ya, jadi faqalu salama dalam ayat ini, faqalu salama masuklah. Baik, setelah Nabi Ibrahim menyembeli, Nabi Ibrahim mendekatkan, faqarrabahu ilaih, dihidangkan dan didekatkan, dihidangkan dan didekatkan. Ini juga cara menjamu. Jadi dihidangkan baru disimpan dekatnya orang, ya, bukan disimpan aja makan ki baru dekatnya lah simpan. Bagaimana orang mau makan? Dia tidak pas di depannya supaya mudah dia ambil dan tidak malu. Nah, itu caranya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ketika disuruh makan, mereka tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Sebab mereka bukan manusia. Nah, ketika mereka tidak mau makan, disuruh makan, ala ta'kulun, kata, ala ta'kulun, tidak kalian makan. Kenapa tidak makan? Wah, ketika mereka tidak mau makan, kata Allah menyebutkan, inna minkum wajilun, berkata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kami terhadap kalian takut. Artinya Nabi Ibrahim berkata, saya takut kepada kalian. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim dihinggapi rasa takut? Jangan-jangan kalian ini manusia tidak benar, tamu tidak benar, disuruh makan tidak makan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, Nabi Ibrahim begitu khawatir mereka adalah lusus. Mereka adalah apa? Lusus itu perampok yang pura-pura singgah bertamu apa dan seterusnya mau merampok. Maka Nabi Ibrahim berkata, inna minkum wajidun, sesungguhnya kami takut terhadap kalian. Wah, Nabi Ibrahim tidak bertemu, takut dia. Bagaimana ini? Nabi Ibrahim tidak bertauhid, kenapa? Karena dia takut. Benar ini? Hah? Tidak benar. Kenapa? Sebab takut di sini, takut apa? Tabiat. Takut di sini adalah takut tabiat. Tabiat manusia takut terhadap orang yang tidak benar. Khawatir. Jangan-jangan ini anu ini. Ya kan? Ya. Tapi kalau takut ibadah itu ya syirik atau takut ya melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena takut manusia itu yang tidak benar. Tapi kalau takut tabiat itu tidak apa-apa. Ini juga dalil menunjukkan takut tabiat tidak bermasalah. Tidak apa-apa. Inna minkum wajilun. Maka ketika Nabi Ibrahim berkata, kami takut kepada kalian. Ya? Disitulah malaikat berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, qalu la tawjad. Para tamu-tamu tadi malaikat berkata, wahai Ibrahim, jangan kamu takut. Sampaikanlah bahwa kami ini adalah malaikat. Kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh yang homo. Cuma kami singgah dulu di sini. Barakallahu fiik. Jangan kamu takut. Kemudian disitulah para malaikat berkata, kami singgah untuk inna nubashshiruka, untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Kami singgah ya untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Bigulamin Ali. Dengan kabar gembiranya adalah berupa gulam, berupa anak. Allah akan memberikan kepadamu, mengaruniakan kepadamu seorang anak laki-laki. Yang mana anak tersebut adalah anak yang alim. Apa alim? yang kelak akan menjadi alim ulama, kelak menjadi orang yang berilmu. Ya, dalam ayat yang lain, ya, taib disebutkan dalam ayat yang lain, ikhwah sekalian, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Siapa kabar gembiranya? Ishaq, Nabi Ishaq. Nabi Ismail, ya. Yang dimaksud dalam ayat Ishaq. Ya, dan kelak Ishaq ini akan menjadi nabi dan termasuk orang-orang soleh nantinya. Kabar gembira, luar biasa kan kabar gembira ini? Ya, orang yang sudah lama menanti anak, kemudian dikabarkan istri Anda hamil. Oh, luar biasa. Padahal belum tentu anak itu nanti akan menjadi alim, ya kan? Belum tentu menjadi soleh. Bisa soleh, bisa toleh. Kan begitu, belum tentu. Ini sudah dipastikan. Sesungguhnya kami singgah di sini untuk apa? Dari Allah, untuk memberi kabar gembira kepada. Pasti dia sudah. Apa kabar gembiranya? Berupa anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang alim, seorang nabi, dan sudah dipastikan soleh. Luar biasa. Kabar gembira yang luar biasa. Nah, ketika para malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim seperti tadi, jawaban Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim berkata, qala abashshartumuni ala an massani al-kibar fabima tubashshirun. Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian ini memberikan kabar gembira kepadaku dengan seorang anak, padahal saya sudah sangat tua, saya ini sudah tua sekali, baru kalian memberikan kabar gembira seorang anak padahal saya sudah sangat tua dan istri beliau pun sudah tua juga, dua-duanya sudah tua, baru diberi kabar gembira anak. Maka kami batu basirun, kata Nabi Ibrahim, maka dengan cara bagaimana anak itu bisa saya dapatkan? Caranya bagaimana itu? Bagaimana jalannya itu? Kok bisa? Ya, ini kan sudah ada. Apa? Tapi tidak boleh kita katakan Nabi Ibrahim berputus asa. Ya, tidak boleh. Tetapi ada bentuk pertanyaan, dari mana itu? Kok bisa? Saya sudah tua ini, istri saya pun sudah tua. Fadima tubashirun, dengan apa? Cara bagaimana kabar gembira itu bisa saya dapatkan? Gimana jalannya? Ya, sebab memang Nabi Ibrahim sudah lama menanti anak. Kan begitu. Tapi sudah tua beliau, sehingga tiba-tiba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka malaikat berkata kepada Nabi Ibrahim. Kata malaikat, qalu basyarnaka bil haq. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira ini kepada, ini benar al-haq. Memang kalau berpikir kamu dari bagaimana caranya, ya pusing sendiri. Tapi kabar gembira ini benar, pasti tidak bisa diragukan, benar. Adapun kalau dipikir ke bagaimana caranya, wah itu yang memang bikin pusing itu. Tapi yakinlah ini kabar gembira yang benar. Maka fala takum minal qadidin. Berkatalah malaikat kepada Nabi Ibrahim, ini kabar gembira, ini benar ini. Tidak usah dipertanyakan bagaimana-bagaimana saja. janganlah kamu menjadi seperti mereka-mereka yang berputus asa. Jangan berputus asa di sini. Mungkin antum, ya, mungkin ada orang-orang seperti ini ya, sudah lama menikah, bahkan sudah dimakan usia dua-duanya. Ayo sudah. Sedangkan di masa muda saja, semua obat herbal sudah dicoba. Tidak ada obat herbal yang selesai sudah tidak makan. Ada semua nih. Baik yang dosis rendah, yang tengah, yang paling tinggi dosisnya, semua sudah habis. Dokter yang spesialis pun sudah didatangi sampai dalam negeri, sampai luar negeri. Itu kami di masa muda. Ini sekarang sudah peok-peok begini dua orang. Dianjurkan ya, tetap anda berdoa. Ada orang begitu kan? Walaupun dia tidak bilang di depan orang, tapi dalam hati ya, percuma kamu bilang. Itu kan bentuk putus asa namanya. Hati-hati. Barakallahu. Ini bentuk putus asa ini. Siapa yang tahu dia putus asa? Allah yang tahu kamu putus asa di situ. Kapan ada perasaan mustahil? Itu kan bentuk putus asa namanya. Tidak yakin dengan kudratullah, kekuatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan berakhir. Ya. Maka diberitahu oleh malaikat, "Fala takun minal qanifin." Jangan kamu menjadi orang-orang yang seperti mereka yang apa? Qanifin, orang-orang yang berputus asa. Jangan. Maka Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim menjawab, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun." Maka Nabi Ibrahim menjawab, membalas malaikat, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Artinya di sini saya tidak putus asa kok. Saya tahu orang yang putus asa itu adalah orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim bin Adin, saya tidak putus asa. Sebab beliau tahu orang yang putus asa itu orang yang tidak beriman. Makanya kabar gembira datangnya anak itu datang dari Allah karena keyakinan Nabi Ibrahim. Walaupun saya sudah tua, tapi kenapa Nabi Ibrahim bertanya? Ya, bukan bertanya putus asa ya, bukan bertanya protes. Maksudnya bagaimana lu jadi kalau, kan? Sama seperti Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan menyuruh burung kan, ada yang kisah burung itu. Ya. Nabi Ibrahim melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang meninggal. Maka disuruh mengambil burung dicincang-cincang, kemudian disimpan di situ kakinya di sana, kepalanya, kemudian Allah satu kalau hidupkan. Ditanya Nabi Ibrahim, "Kenapa? Apa kamu tidak yakin?" "Enggak, saya yakin. Tapi saya begitu supaya lebih yakin." Bukan saya tidak yakin, tapi saya begitu supaya lebih yakin. Kan begitu ya, sama di sini. Dan jangan antum pahami berarti Nabi Ibrahim di sini berputus asa, tidak. Tidak berputus asa. Nah, cuma Nabi malaikat mengatakan memberikan nasihat, jangan kamu putus asa dalam perkara yang satu ini, perkara anak ini. Jangan putus asa dalam perkara yang seperti ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwan fiddin, ya, dalam perkara dunia, kesulitan-kesulitan dunia, musibah-musibah dunia yang menimpa kita, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Ya, innan nasra ma'a as-sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, meminta tolonglah kepada Allah terhadap kesulitan yang kamu hadapi di dunia. Dengan apa cara minta tolongnya? Dengan sabar dan salat. Salat di sini ya bisa bermakna salat dan doa. dengan doa dan sabar, dengan doa dan sholat. Sholat ada doa, sabar dan sholat, berdoa. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama di sini apa maknanya? Bersama, kalau disebutkan bersama artinya Allah akan menolong orang yang sabar. Ma'iyya artinya an-nasru wat-ta'in, pertolongan Allah dan penguatan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan Al-Quran, Allah bersama artinya Allah akan menolong dia dan menguatkan dia. Siapa yang ditolong dan dikuatkan oleh Allah? As-sabirin, orang-orang yang sabar ketika menghadapi kesulitan di dunia ini sebagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikhaskan antum baca bagaimana Nabi Ayyub mengalami kesulitan dunia ini. Tapi apakah Nabi Ayyub berputus asa? Tidak sama sekali. Nabi Ayyub ditimpa penyakit. Tidak ada badan beliau yang selamat dari penyakit kecuali hati beliau yang tidak kena penyakit. Satu badan kena penyakit. Satu badan. Penyakit yang mengeluarkan bau busuk sehingga dijauhi oleh keluarga beliau. Habis harta beliau, padahal beliau orang kaya sebelumnya. Habis seluruh harta beliau untuk berobat, tidak ada yang tersisa. Keluarganya pun pergi meninggalkan Nabi Ayyub, tinggal istrinya satu yang menemani beliau. Berapa lama beliau mengalami kesulitan dunia ini? Berapa lama? Berapa bulan? Bukan main bulan, bukan lagi bicara bulan, sudah bicara tahunan. Berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayyub mengalami musibah dunia ini. Tapi apakah Nabi Ayyub berputus asa? Tidak sama sekali. Subhanallah. Ya. Bahkan di situ Nabi Ayyub semakin memperbesar harapannya kepada Allah, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, justru semakin memperbesar harapannya kepada Allah. Wa ayyuba idh nada rabbahu, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ayyuba ingatlah Nabi Ayyub, ingat, kata Allah. Idh nada rabbahu, ketika Nabi Ayyub nada, apa dia nada? Memanggil, berdoa. Berdoa. Ya, musibah menimpa beliau, beliau adukan kepada siapa? Beliau adukan musibahnya kepada Allah yang beliau panggil. Ya Allah, nada rabbahu anni massaniya dur, sesungguhnya aku tertimpa adur, aku mengalami adur ya Allah, aku mengalami kesulitan yang luar biasa ya Allah. Ya, dalam ayat yang lain Nabi Ayyub berkata, ya Allah, massaniya syaitanu binusmin wa'adat, sesungguhnya syaitan ya Allah telah menimpakan kepadaku kepayahan. Aku sudah merasakan kepayahan ya Allah. Tapi bukan mengeluh kepada manusia ya. Tidak mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah itu bagus. Semakin besar keluhan kita kepada Allah, semakin bagus. Bagus mengeluh, tapi kepada Allah. Makanya Nabi Ayyub mengeluh di sini, ya Allah, massani adzur, aku telah tertimpa adzur ini, kepayahan yang luar biasa, azab yang luar biasa ini. Wa anta arhamur rahimin. Ini kekuatannya Nabi Ayyub. Wa anta, dan ya Allah, engkau arham arrahimin adalah dat yang paling penyayang dari seluruh yang penyayang. Arham yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Ini namanya harapan besar terhadap rahmat. Dia mengharapkan, ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku ya Allah. Aku mengharapkan rahmatmu kepadaku ya Allah. Kenapa? Sebab engkau yang paling penyayang dari semua yang penyayang. maka aku minta rahmat itu kepadamu, bukan kepada yang lain. Yang lain penyayang, tapi ternyata mereka sayang kalau ada uang. Mereka sayang kalau ada harta. Begitu tidak ada harta, sayangnya sudah tidak ada. Saya, kenapa? Suami masih banyak duit. Begitu suami tidak ada duit, tidak ada lagi kata sayang. Ya kan? Ada duit, abang disayang. Tidak ada duit, abang ditendang. Mereka juga penyayang, tapi sayangnya hanya pada keadaan tertentu. Dan engkau ya Allah Arham yang paling penyayang. Engkau menyayangi hambamu di saat mereka durhaka, kamu pun sayang mereka. Di saat mereka berdosa, di saat mereka kurang ajar, kamu tetap sayang kepada mereka. Iya kan? Apalagi mereka taat. Sayangmu luar biasa. Arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Kata Allah, fastajabna lahu. Kami pun terima permohonannya Nabi Ayyub. Ada masuk ada jalan keluar. Masuk ada jalan keluarnya. Walaupun lama ya. Ya, lama. Kenapa? Sebab Nabi Ayyub Nabi. Nabi itu besar ujiannya. Lama ujiannya, berat ujiannya kalau Nabi. Ya. Asyaddu nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya itu adalah para nabi. Summal amsal, kemudian di bawahnya nabi. Summal amsal di bawahnya nabi. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu diuji oleh Allah tergantung agamanya. Fa in kana fi dinihi salaba, kalau agamanya kokoh, kuat, maka ujiannya juga berat. Ujiannya juga ditambah terus, tidak berhenti ujian itu. Tetapi kalau agamanya tipis, khufifan, ujiannya pun diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ikhwah sekalian Nabi Ayyub, bagaimana Nabi Ayyub merasakan musibah ini bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah putus asa, bahkan mengatakan apa? Engkau ya Allah Arhamur Rahimin. Barakallahu. Oleh karena itu, ikhwanuddin, azzaallahu iyyakum, dalam perkara yang satu ini, musibah, kesulitan apapun yang menimpa kita di dunia ini, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah ya meninggalkan ya perbuatan-perbuatan jahiliyah menuju kepada sunnah Nabi, yang meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya yang terang, ya terkadang mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan dunia. Mungkin dulunya hidup dalam kemewahan, kemudian mereka diberi setitik cahaya hidayah, maka mulailah ujian itu datang. Terkadang ada orang yang tidak sabar. Dulu kita hidup begini, sekarang kenapa jadi penjual ini? Ya, sabar. Ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar, tidak mungkin tidak. Tapi mau dulu dilihat kesabaran antum. Mau dulu dilihat ujian apa, bagaimana antum menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagus itu ujian Allah. Banyak hikmah untuk menggugurkan dosa antum, kesalahan antum yang bertahun-tahun jatuh dalam riba. Antum berhenti kemudian diberi musibah, cobaan oleh Allah, itu cobaan untuk menggugurkan dosa antum, untuk memperbesar pahala antum, untuk melatih kesabaran antum. Dan dengan kesabaran itulah pertolongan Allah dekat. Jadi sabar, jangan usah berputus asa. Ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seseorang yang meninggalkan dunia karena Allah. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Ya? Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, karena Allah dia tinggalkan, bukan karena tidak mampu lagi melakukan, atau tidak ada lagi jalan, atau tidak dipecat misalnya, karena Allah dia tinggalkan. Karena takutnya kepada Allah, karena takutnya terhadap makar Allah, dia tinggalkan. Awwalallahu khairan minhu. Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. Dan lebih baik di sini jangan selalu dipahami tadinya penghasilannya 10 juta per bulan menjadi 20 juta nanti. Jangan aku selalu pahami dunia. Tapi lebih baik di sini lebih bahagia. Lebih tenang hidup. Lebih nikmat ibadah. Itu lebih baik itu. Seseorang yang diberikan lazzatul ibadah, kelezatan dalam ibadah, kenikmatan dalam mengamalkan sunnah, itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Al-Hasan al-Basri mengatakan, babun minal ilm, satu bab dari ilmu. Yata'allamuhur rajul, yang dipelajari oleh seseorang, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu bab ilmu. Al-Hasan al-Basri juga berkata, "Lau ya'lamul muluku ma nahnu fina." Seandainya para raja yang bergelimang dalam kemewahan mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan ilmu, dengan sunnah. Padahal mereka bukan orang kaya loh. Al-Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak, yang ulama-ulama tabi'in waktu itu, mereka berkata, seandainya para raja-raja yang hidup dalam kemewahan, mereka mengetahui nikmat yang kami rasakan, la yanaluna bisuyuk, maka mereka akan merampas nikmat itu dari kami, walaupun harus main kekerasan, walaupun mereka harus ya bermain pedang, melepaskan pedang-pedang mereka kepada kami untuk merampas nikmat itu. Mereka akan rampas nikmat itu dari kami. Kenapa? Nikmat yang kami rasakan mengalahkan nikmat yang mereka rasakan. Ya, jadi diganti yang lebih baik. Luar biasa itu. Yang tadinya sulit untuk ibadah, kemudian diberikan kelapangan untuk ibadah. Tadinya sulit belajar ilmu agama, kemudian diberikan, masya Allah, itu nikmat. Itu pun mencukupi juga, rezekinya kan mencukupi juga. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Kata Nabi, sungguh beruntunglah siapa yang beruntung? Orang yang diberi petunjuk hidayah masuk Islam. Ketika disebutkan Islam, Islam yang mana yang kita pahami? Ketika Nabi menyebutkan orang beruntunglah orang yang diberikan hidayah untuk masuk Islam, Islam yang mana? Islam yang murni, Islamnya Nabi dan para sahabat, berada di atas Islam dan Sunnah, beruntung. Wa ruziqa katafa, kemudian diberikan rezeki yang apa? Yang banyak? Nah, kata Nabi, kafar, yang cukup. Itu yang beruntung, kata Nabi. Islam dengan pemahaman sahabat, sunnah, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Tidak harus banyak. Itu yang beruntung itu. Itu yang nikmat hidupnya. Kemudian wa qad na'ahu Allah bima ata. Setelah Allah berikan rezeki yang cukup, Allah berikan nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang, itu sifat qanaah. Setelah diberikan rezeki yang cukup, dimasukkan ke dalam hatinya sifat qanaah. Apa sifat qanaah? Merasa cukup. Merasa cukup. Itulah yang ada pada Nabi. Nabi diberikan ini, Nabi selalu merasa cukup, merasa puas dengan pemberian ini. Ya kan? Bahagia hidupnya. Tapi kalau orang tidak diberi sifat qanaah, itulah yang menderita hidupnya. Tidak pernah merasa puas. Itulah yang disebut oleh Nabi, sudah ada emasnya satu lembah, mau tambah dua. Sudah ada dua, mau tambah empat. Dan tidak ada yang bisa memutus keinginannya kecuali at-turab, kematian. Baru berhenti. Akhirnya hidupnya hanya digunakan untuk cari dunia saja. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu ya, dalam perkara kesulitan-kesulitan dunia yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Ya, dalam hidup ini kita sering mendapatkan cobaan berupa penyakit, cobaan berupa istri yang nusyuk misalnya, atau suami yang tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Ya, jangan berputus asa. Ya, kalau memang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, ya ganti palang pintu. Seperti Nabi Ibrahim kan, disuruh ganti palang pintunya. Kalau tidak bisa lagi, tapi jangan berputus asa. Ya kan? Ya. Fa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Jika kalian tidak suka kepada mereka, tidak benci kepada mereka, apa kata Allah? Tahan. Tahan, sabar. Kenapa? Sebab boleh jadi di balik itu Allah berikan kebaikan yang sangat banyak, sangat banyak. Jangan berputus asa. Jadi lagi-lagi jangan berputus asa. Ada jalan keluar insyaallah taala. Ya? Ya. Baik. Nah, kemudian perkara yang kedua tadi, yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk berputus asa. Namun kita lihat banyak manusia di sini juga berputus asa. Pada saat seseorang jatuh dan bergelimang dengan dosa, jangan berputus asa di sini. Ada orang sudah jadi pemimpin preman. Sudah jadi pemimpinnya preman. Bagaimana itu dosanya? Tapi apakah boleh baginya berputus asa dengan rahmat Allah? Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Di kondisi seperti ini, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian merasa saya sudah terlalu banyak sudah dosa ini. Tidak mungkin Allah sudah mengampuni dosa saya. Tidak ada lagi harapan bagi saya. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal ini. Ketika seseorang bergelimang dalam dosa, dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmat Allah. Diajak untuk bertaubat kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya kepada mereka hamba-hambaku Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil mereka. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Mereka yang sudah kelewatan dalam dosa, yang sudah kelewatan dosanya. Dipanggil oleh Allah, apa panggilan Allah? Panggilan bagus. Ya ibadi, wahai hambaku. Padahal mereka sudah kurang ajar itu dalam ayat ini, tapi tetap dipanggil oleh Allah dengan hak hamba. Di sini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Kalau kita kan, kita punya sifat rahmat atau tidak? Punya, tapi rahmat kita tidak sama seperti rahmat Allah. Kalau ada orang yang kelewatan, kelewatan kepada kita, kelewatan kepada keluarga kita, apa panggilan antum kepada dia? Apa panggilan antum kepada dia? Hei, anu. Ya? Iya. Hei, anu. Keluar itu kalimat-kalimat yang kotor dan seterusnya. Allah tidak. Ya ibadi, panggil mereka. Ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, yang sudah kelewatan terhadap dirinya sendiri. Bukan lagi dosa-dosa biasa, asraf, yang sudah israf, yang sudah melampaui batasnya. Ya, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan. Bertobat kalian. Hentikan perbuatan kalian. Wahai hambaku, bertolak kalian, takut kalian, berhenti kalian. Inna Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sebanyak apapun dosa kalian, sekurang ajar apapun kalian, berhentilah hambaku. Hambaku, berhentilah kalian. Allah mengampuni semuanya. Pertolongan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan ayat ini, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan sebagian orang musyrik. Sebagian orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami ini adalah para pembunuh. Kami dulu suka membunuh, dan bukan hanya satu dua, tapi banyak manusia yang sudah kami bantai, wahai Muhammad. Dan kami ini adalah para pezina, dan sudah sering kami berzina, tidak terhitung kali sudah. Ya. Sesungguhnya sesungguhnya apa yang kamu dakwahkan itu luar biasa bagus. Ini sebagian orang musyrik ya, tidak semua. Sebagian orang musyrik ada yang fitrahnya bagus. Datang ke Muhammad, kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami dulu luar biasa. Kami ini banyak sekali sudah membunuh orang. Kami ini banyak sekali sudah berzina. Dan kami akui bahwa dakwah yang kamu bawakan itu sangat bagus. Bagus sekali. Melarang orang berzina, melarang orang saling membunuh, melarang orang syirik. Ya, kata mereka, ya. Lau tukhbirna anna, itu kalau membunuh, wah luar biasa. Tidak sama pembunuh sekarang. Dulu yang mereka bunuh, oh, ayahnya sendiri dimakan, bapak anaknya sendiri dibunuh. Bahkan anak-anak mereka yang baru lahir kalau perempuan dibunuh semua, ditanam hidup-hidup. Luar biasa mereka. Berzina itu bukan tidak lagi memandang siapa yang dizinahi, enggak. Siapapun dizinahi. Luar biasa. Makanya mereka datang kepada Rasulullah, kalau kami bertaubat kepada Allah, apakah ada kafara untuk kami? Apakah ada ampunan untuk kami? Turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ikhwani fi din, azakumullah. Luar biasa rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa antum, sebanyak apapun pelanggaran kita, dan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Maha Rahmat. Bahkan Allah, bahkan Nabi, bahkan Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkanya. Itu kata Allah sendiri, rahmatku mendahului murkanya. Artinya ketika ada seorang hamba yang kurang ajar, durhaka betul kepada Allah, rahmatnya Allah lebih luas, rahmatnya Allah lebih terbuka daripada murkanya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika seorang hamba berbuat dosa, Allah tidak langsung mencatat dosa, ditunggu beberapa saat baru kalau sudah ditunggu tidak tobat baru dicatat dere. Satu itu pun satu. Masya Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku dosa itu luar biasa. Maka jangan berputus asa. Sebanyak apapun, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, barakallahu fih, kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagat dunubaka adana sama, seandainya dosa-dosa yang kalian lakukan itu sudah sampai anak-anak sama, padahal di situ sudah banyak kekuatannya kepada Allah yang menyakiti Allah. Tapi kalau kamu bertobat kepada aku, aku akan ampuni. Wala ubali, dan saya tidak peduli lagi. Saya akan lupakan itu semua. Tidak ada lagi. Subhanallah. Luar biasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan perhatikan bagaimana hebatnya, luasnya rahmat Allah, yang tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa, bahkan harus selalu mengharap rahmat Allah, sebab memang rahmat Allah luar biasa besar. Lihat khawani fidin azzakumullah, bagaimana kurang ajarnya Yahudi dan Nasara. Ada yang lebih kurang ajar daripada mereka? Tidak ada. Sampai-sampai Allah murka luar biasa kepada mereka, dan Allah menyebutkan hampir saja aku pecah kalan gara-gara mereka itu. Saking marahnya Allah, hampir saja aku pecahkan langit, hampir saja aku robohkan semua gunung di dunia. Kenapa? Akibat ulah Yahudi dan Nasara. Apa mereka perbuat? Anda awnir rahmani walada, ketika mereka menyangka, menuduh, mengklaim bahwa Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, padahal sungguh sangat tidak pantas Allah punya anak. Maka hampir ta'adus samawat ya tamattarna, maka hampir saja langit yang tujuh itu pecah dan terbelah. Marahnya ketika mereka Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, Nasara berkata Isa adalah putra Allah. Ya, Yahudi berkata illallah fakir, sesungguhnya Allah itu miskin. Bayangkan luar biasa kejinya ucapan Yahudi, illallah fakir, Allah miskin. Padahal yang disebutkan dalam Al-Quran antumul fuqara'u ila, kamu yang miskin, bukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Yahudi tanpa rasa takut berkata, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah yang miskin, kami yang kaya. Itu Yahudi. Seperti itulah orang kalau hatinya sudah mati, tidak ada takut itu. Yahudi kan begitu, mati hatinya. Bukan lagi sakit, mati hati itu. Tidak hidup lagi, mati sudah. Sampai tidak ada rasa takut, sampai coba aku bayangkan Yahudi sampai bila seperti itu. Dalam ayat yang lain berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Tangannya Allah terbelenggu. Tapi coba lihat ikhwatiddin azzaqumullah, kekurangan ajaran mereka yang luar biasa seperti itu. Apa kata Allah? Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah? Artinya apa? Allah masih memanggil mereka untuk bertobat. Allah masih mengharapkan mereka untuk bertobat dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa mereka sudah seperti ini. Apa kata Allah? Afala yatubuna ilallah. Tidakkah mereka segera bertobat sebelum terlambat kepada Allah? Wa yastaghfiruna. Dan beristighfar. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Disebutkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada mereka kalau mereka bertobat. Subhanallah. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ashabul khudud. Ya, ashabul khudud. Tahu ashabul khudud? Ya, orang-orang yang digalikan pari lubang, kemudian dinyalakan api berkobar-kobar, kemudian dilempar ke dalamnya orang yang beriman yang tidak mau kafir. Semua yang beriman dilempar ke situ. Hanya anak-anak kecil pun, anak-anak kecil yang masih bayi dilempar. Bahkan ada ibu yang menyusui anaknya. Ya, diancam, kalau kau tidak mau kafir, saya akan lempar bayimu. Bayangkan itu. Seorang anak yang penyayang kepada bayinya, luar biasa itu. Anak saya, kalau saya dilempar, ya biar saya dilempar dapat. Tapi kalau bayi, sempat sang ibu itu berpikir, ya Allah, bagaimana ini? Ketika dia berpikir, sang anak berbicara, wahai ibuku. Sang anak berbicara kan waktu itu. Dikuatkan, teguh di atas keimanan. Akhirnya ibu dan anak dilempar. Luar biasa mereka waktu itu. Kafirnya kepada Allah, sombongnya kepada Allah. Mereka menyiksa orang-orang yang beriman dengan siksaannya Allah. Dan tidak ada yang boleh menyiksa makhluk dengan api kecuali hanya Rabbun Nar, pencipta. Dilarang dalam agama kita membunuh makhluk dengan menggunakan api. Kenapa? Sebab api itu adalah ciptaannya Allah dan dia merupakan azabnya Allah. Hanya Allah yang boleh menyiksa makhluknya dengan api. Ini mereka luar biasa kurang ajarnya. Yang mereka bunuh adalah wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, dan mereka membunuh dengan cara menyiksa, membunuh mereka dengan siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong betul. Itu mereka kan? Tapi coba, ketika mereka masih hidup, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harir. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin wal mu'minat, yang menyiksa orang-orang yang beriman dan orang laki-laki maupun wanita. Orang-orang yang menyiksa ini maksud siapa? Ya mereka yang menyiksa, yang membakar ya, yang maksudnya orang-orang yang membakar, orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, karena keimanan mereka dibakar hidup-hidup. Kemudian mereka tidak bertaubat, kata Allah, kemudian mereka tidak bertaubat, maka untuk mereka azab jahannam, dan untuk mereka azab yang akan membakar mereka. Al-jazah min jinsil amal. Karena mereka membakar, maka mereka dibalas oleh Allah dengan dibakar. Kapan mereka dibakar dan diancam neraka? Kalau mereka tidak bertobat. Makanya disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang membakar, orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak bertobat, maka begini-begini. Artinya apa? Kalau mereka bertobat, tidak kena. Dan sini Al-Hasan Al-Basri berkata, unduru ila hadal judi wal karam. Lihatlah, kata Al-Hasan Al-Basri, bagaimana baiknya Allah, bagaimana karamnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kebaikannya Allah. Qatalu awliya'ah, mereka sudah membunuh wali-wali Allah. Mereka sudah bunuh wali-wali Allah. Thumma yad'uhum ila at-taubati wal istighfar. Namun ternyata Allah masih memanggil mereka, masih mengajak mereka untuk bertaubat dan istighfar. Masih diajak oleh Allah. Masih dijanjikan oleh Allah harapan kalau mereka bertaubat kepada Allah. Tapi kalau mereka tidak bertaubat, barulah Allah akan beri balasan. Lihatlah, kata beliau, bagaimana pemurahnya Allah, bagaimana karamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, di saat seorang hamba jatuh dalam maksiat, maka perbesar harapan kita terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita perbesar harapan kita bahwa Allah maha pengampun, maka saya ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di saat beliau sakratul maut, di akhir hayat beliau ya, Al-Imam Syafi'i, di akhir hayat beliau, ya beliau mengucapkan bait syair yang sangat indah sekali. Ya, beliau berkata, walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu ar-raja minni li afrika sullama. Ya ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi afrika rabbi kana afuka a'zama wa ma zilta da'afin 'an dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Itu bait syair yang beliau ucapkan di akhir hayat beliau. Kata beliau, walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi, tatkala hatiku semakin keras. Ya, keras maksudnya bukan keras jelek ya, maksudnya mengeras itu maksudnya. Pertanda sebentar lagi akan berpisah dari dunia. Tatkala hatiku sudah mulai mengeras dan ruang gerakku sudah mulai sempit. Sudah merasakan ya, ya sudah menyangka, ya sepertinya ajal sudah semakin dekat. Maka kata beliau, ja'altu ar-raja minni li afrika sullama. Maka aku menjadikan ya ampunanmu, ya aku apa, ja'altu ar-raja minni li afrika sullama. Maka aku berharap ya apa, ja'altu ar-raja minni li afrika sullama. Maka aku menjadikan harapanku, ya aku menjadikan ampunan, aku menjadikan ampunanmu sebagai harapan dari aku. Artinya aku berharap ampunan dari Allah. Ketika ruang gerakku semakin sempit, maka disitulah aku menjadikan harapanku, aku berharap ampunanmu ya Allah sebagai harapan dari. Baik. Kemudian kata beliau, walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja' min ta'azama min dhanbi. Aku merasakan dosaku semakin besar. Ini Imam Syafi'i ya. Ta'azama min dhanbi. Aku merasakan dosaku semakin besar. Falamma qarrantuhu, namun ketika aku gandengkan dosaku dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar. Dosaku sangat besar ya Allah, namun ketika aku melihat rahmatmu, ampunanmu, ternyata rahmatmu dan ampunanmu jauh lebih besar. Wa ma zilta da'afin anidzambi lam tazal. Ya Allah, engkau terus menerus tanpa henti, tanpa bosan memberikan ampunan kepada hambamu. Tajudu, engkau terus menerus berbuat baik kepada mereka dan memaafkan dosa mereka sebagai karunia darimu dan kemuliaan darimu untuk mereka. Ini yang Imam Syafi'i sampaikan, bait syair beliau sampaikan di akhir hayat beliau, menunjukkan kepada kita bahwa para ulama as-salaf ya mereka senantiasa ya ketika mereka memandang dosa-dosa mereka semakin besar, maka mereka memperbesar harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kita selesaikan 5 menit. Insyaallah kita baca cepat sebab tidak begitu anu. Kemudian kata beliau, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridha beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir, pernah ditanya tentang dosa besar. Faqala, maka beliau menjawab, al-isyraku billah, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Menunjukkan bahwa dua hal yang kita bahas, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, termasuk apa? Dosa besar, bahkan disebutkan secara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa Ali bin Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, akbarul kaba'ir, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah. Satu, berbuat syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Wal qunutu min rahmatillah. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, rawahu Abdul Razzaq. Ya, atar beliau ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Musannaf. Ya. Maka dua antar yang kita bacakan, yang pertama hadis Rasulullah, yang kedua ucapan Ibnu Mas'ud, ini menyimpulkan kepada kita bahwa berputus asa dari rahmat Allah ya dan merasa aman dari makar Allah, ini adalah dosa besar, bahkan termasuk dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai bab ini ya. Bab ini sudah selesai insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-35, bab tentang termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.